Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar bagi kita. Bahkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Latif. Di antara makna Al-Latif adalah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan kenikmatan kepada para hamba dalam keadaan hamba-hamba itu tidak menyadari saking besar dan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sampai kita tidak menyadari. Yang kita sadari hanya sebagian kecil. Naam, kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang kita sadari, yang kita ketahui dari nikmat-nikmat itu adalah sedikit. Naam, karena keterbatasan ilmu dan akal kita. Naam. Termasuk Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk salat maghrib berjamaah, ini juga nikmat yang sangat besar. Yang mana pada saat yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang mereka disibukkan dengan berbagai urusan dunia mereka. Bahkan sesungguhnya kebahagiaan itu tidaklah terletak pada pengejaran kepada dunia, dan sungguh kebahagiaan itu adalah istirahat dari dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Karena ibadah adalah kunci kebahagiaan. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Seberapapun banyak harta yang dimilikinya, demikian pula setinggi apapun pangkat dan derajatnya, demikian pula seberapa banyak pun pengikutnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan justru semua itu adalah menipu. bukan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, tetapi akan mengantarkan kepada penyesalan dan penyesalan. Tetapi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena memang itulah tujuan diciptakannya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu ayol hadirun, kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga hadirin sekalian untuk banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan di antara bentuk syukur itu adalah memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mempelajari agamanya, yang diharapkan dengan memahami agama tersebut kita dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. 6. Kita masih dalam pembahasan al-hadis as-sab'un, hadis yang ke-70. Yakni wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun dari sisi sanadnya terdapat kelemahan. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Adapun dari sisi matan, 6, maka telah didukung dengan nas-nas secara umum, secara makna adalah benar sesuai dengan syariat agama Islam yang mulia. 6. Yakni sabda Rasulullah SAW, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la aqla kattadbiri." Tidak ada akal semacam pengaturan, yakni tidak ada akal yang sempurna. 6. Seperti pada pengaturan yang sempurna. Akal seseorang diukur dari pengaturannya, diukur dari manajemennya, bagaimana dia menata segala sesuatunya. 6. Wala wara kal kaffi, dan tidak ada wara yang paling sempurna seperti menahan diri. Wala hasaba ka husnil khuluqi, dan tidak ada martabat atau derajat yang tertinggi. 6. Seperti akhlak yang baik. 6. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang jumlah yang pertama, tentang kalimat yang pertama. 6. Yakni la aqla kattadbiri, tidak ada akal yang paling sempurna seperti bagusnya pengaturan. 6. Sehingga ayuhal hadirun rahimani wa rahmatullah, setelah kita mengetahui perkara ini, maka hendaklah yang menjadi target dalam pendidikan anak-anak kita, terlebih kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan mereka, janganlah yang menjadi target adalah kecerdasan dan kemampuan anak di dalam ya, secara IQ-nya saja. Karena sesungguhnya akal tidak cuma diukur dari pandainya seorang menjawab pertanyaan, atau bahkan tidak cuma diukur dengan pandainya bicara, tidak cuma diukur dengan banyaknya hafalan. Walaupun seorang dia pintar, pelajarannya bagus, bahkan IQ-nya mungkin 200 ya, tapi kalau dia tidak mampu mengatur urusannya, urusannya amburadul, maka akalnya lemah ya, akalnya lemah. Nah, sehingga anak-anak kita di samping diajari berbagai macam pelajaran yang mengasah sifat kritis atau pemikiran mereka, tetapi juga diajari untuk mandiri, bagaimana mereka bisa menata urusan-urusan pribadinya. Kalau dia bisa menata urusan-urusan dirinya sendiri, maka dia akan bisa menata urusan-urusan keluarnya. 6. Ya, kalau menata urusan sendiri saja susah, bagaimana dia akan menata urusan luar. Demikian pula seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik bukanlah yang cuma pintar bicara, sehingga bukanlah ukuran bahwasanya pemimpin ini atau calon pemimpin ini lebih baik daripada yang lain ketika menang debat. Tidak demikian. Tidaklah demikian. Tetapi yang menjadi ukuran yang paling utama adalah agamanya, ya, ukuran agamanya. Kemudian adapun akalnya itu dilihat bagaimana dia bisa mengatur urusan-urusan yang ada, ya. Akal tidak dilihat dari menangnya dia dalam berdebat, tidak, tetapi bagaimana seorang bisa mengatur segala urusan yang berkaitan dengan dirinya, ya. Semakin bagus seorang itu bisa mengatur urusan-urusannya, ini menunjukkan akalnya semakin bagus, menunjukkan akalnya semakin bagus. Kemudian wal jumlah az-zaniyah, dan kalimat yang kedua, yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam la wara'a kal kaf, dan tidak ada wara' yang lebih sempurna daripada menahan diri. 6. Fa hadza haddun jami'un lil wara'i, maka ini adalah definisi yang paling mencakup, yang paling 6 mewakili makna wara' yang sesungguhnya. Bayyana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal wara'a al haqiqiyya huwa alladhi yakuffu nafsah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dengan kalimat ini bahwasanya sesungguhnya orang yang wara', yang hakiki, adalah orang yang bisa menahan dirinya, menahwal wa qalbihi wa lisanihi, dan bisa menahan hatinya dan menahan lisannya. Wa jami'a jawarihihi 'anil umuril muharramati ad-darati, dari perkara-perkara yang diharamkan dan dari perkara-perkara yang memadaratkan. Jadi segala perkara yang diharamkan itu pasti memadaratkan. 6. Jadi seorang yang wara' yang hakiki, seorang yang wara' yang sebenar-benarnya adalah seorang yang dia mampu menahan dirinya, menahan hatinya, menahan lisannya, menahan seluruh anggota badannya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, pengin minum khamar dia tahan, sehingga tidak jadi minum khamar walaupun sudah ada di depannya, tapi dia tahan dirinya, tidak, karena ini khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menahan dirinya. Demikian pula menahan hatinya, ya, menahan hatinya dari membayangkan seandainya saya punya uang saya akan beli khamar. 6. Qadarullah, dia tidak punya uang. Walaupun dia tidak sampai minum khamar, tetapi dia memiliki azam yang kuat untuk minum khamar. 6. Maka dosanya sama seperti orang yang minum khamar. Kenapa? Karena yang menghalangi dia adalah takdir Allah, yakni dia dihalangi dari memiliki uang. Seandainya dia punya uang, dia akan wujudkan. Ya, dia akan wujudkan dia membeli khamar. Dengan sebab niatnya itu dia mendapatkan kejelekan seperti orang yang melakukannya. 6. Jadi azam yang kuat, yang dia memang berazam betul-betul, ya, berazam betul-betul untuk melakukan 6 kejelekan, seperti kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul telah melakukan kejelekan, ya, maka keduanya sama, ya, karena hatinya telah bertekad untuk melakukan kejelekan. 6. Demikian pula menahan lisannya, mau ghibah, mau membicarakan kejelekan orang, ditahan, ini ghibah, ya. Ghibah diharamkan oleh Allah, dia menahan lisannya. Demikian pula anggota badannya, dia mau menempeleng orang yang tidak bersalah, ya, atau dia menempeleng atau berbuat zalim yang tidak dibenarkan secara syar'i, namun dia tahan anggota badannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma qalahu ahlul ilmi fi tafsiril wara fa innahu yarji'u ila hadzal tafsiri al-wadhih al-jami', ya. Maka seluruh apa yang dikatakan oleh ahlul ilmi tentang penjelasan makna wara, maka kembalinya adalah kepada penjelasan yang sangat terang dan mencakup ini, yakni penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya ringkas tetapi mencakup makna yang luas dan mendalam, ya. La wara'a kal kaffi, ya, tidak ada wara' yang paling sempurna seperti menahan diri, ya. Dan menahan diri ini meliputi menahan dirinya, hawa nafsunya, hatinya, lisannya, dan anggota badannya. 6. Faman hafidha qalbahu 'anisyukuki wasyubuhati wa 'anisyahawatil muharramati wal ghilli wal hiqadi wa 'an sa'iril masa'ibil akhlaqi Maka barang siapa yang menjaga hatinya dari keraguan dan dari syubhat, menjaga dari keraguan, yakni apabila dia ragu terhadap sesuatu, dia tinggalkan. Ini menjaga hati, menahan hati dari keraguan dengan cara demikian. Ini saya mau melakukan perbuatan ini, tapi perbuatan ini saya ragu. Bagaimana menahan diri, hati, menahan hatinya? Yakni meninggalkan perkara-perkara yang masih meragukan. Demikian pula syubhat, ya, perkara yang masih samar, ya, dia tinggalkan. Walaupun ini ada sisi kebenarannya, tapi ada sisi yang enggak jelas, tinggalkan, ya, ditinggalkan. Ini adalah menjaga hati dari, atau menahan hatinya dari perkara-perkara yang syubhat. Demikian pula dari syahwat yang diharamkan, ya, seperti yang kami contohkan tadi, memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, demikian pula wal ghilli wal haqdi, dan dari dengki dan iri. Al ghil 6, iri dengki 6. Wan sa'iril masawi, wan sa'iri masawiil akhlak, dan dari seluruh akhlak-akhlak yang jelek. 6. Ya. Karena hati itu adalah raja bagi tubuh kita, maka akhlak 6 yang baik itu bersumber dari hati yang baik. Dan hati yang baik adalah hati yang bisa menahan diri dari akhlak yang jelek. 6. Wa hafidh lisanahu 'anil ghibati wan namimati wal kadhibi wasyatami wa an kulli ismin wa adza wa kalamin muharramin. Dan barang siapa yang menjaga lisannya dari ghibah. Ghibah sekali lagi adalah menyebutkan kejelekan saudaranya. Ya. Walaupun benar adanya. Misalnya saudaranya 6 cacat, dia ceritakan, "Oh, si cacat dan lain-lain." Ini adalah ghibah walaupun kenyataan. Kenapa? Karena kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Ini namanya ghibah. Dan ini termasuk dosa besar. Wan namimah, dan mengadu domba. Ya, mengadu domba. Membicarakan, ya, kesana. Demikian berbicara ke situ. Demikian untuk, ya, mengadu. Agar terjadi perseturuan, perselisihan antara satu dan yang lainnya. Wal kadzib, dan kedustaan. Wasyatam, dan cacian. Dan dari seluruh dosa-dosa dan gangguan-gangguan serta perkataan-perkataan yang haram, ya. Serta perkataan-perkataan yang haram, ditahan lisannya. Wa hafidha farjahu wa basarahu 'anil haram. Dan yang menjaga kemaluannya serta pandangannya dari yang haram. Ya, tidak berzina, tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidha batnahu 'an aklil haram. Demikian pula dia menjaga perutnya dari makan makanan yang haram. Wa jawarihahu 'an kasbil azam. Demikian pula dia menjaga anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Fahadha huwal wari' al-haqiqi. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang wara', yang hakiki. Ya. Orang yang wara', yang hakiki adalah orang yang dia menahan hatinya, ya, dari semua itu, menahan lisannya, menahan anggota badannya, ya, menahan semua apa yang ada pada dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. 6. Wa man dhayya syai'an min dzalika naqasa min wara'ihi biqadari dzalika. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu dari yang demikian itu, maka berkuranglah kewara'an dia sesuai dengan yang dia sia-siakan. Semakin banyak yang dia sia-siakan, semakin banyak berkurang wara'nya. Artinya apa? Semakin berkurang kebaikannya. Ya, semakin berkurang kebaikannya. Walihadza qala Syekhul Islam, al-wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Oleh karena ini berkata Syekhul Islam, al-wara' tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' itu adalah meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan bisa memadaratkan untuk urusan akhirat. Naam, ini namanya al-wara'. Dan wara' ini merupakan akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat terpuji. Naam. Dengan seorang wara', maka dia terjaga dari berbagai macam perkara-perkara yang bisa mengantarkan ke jahanam wal iyadu billah. Naam, ini adalah al-wara'. Naam, sehingga barang siapa ingin jadi orang yang wara', adalah dia mengajari dirinya sendiri untuk menahan diri dari segala yang akan bisa memadaratkan dirinya, naam, untuk akhiratnya. Kemudian berikutnya al-jumlatu tsalitsatu qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala hasabaka husnil khuluqi. Dan kalimat yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hasabaka husnil khuluqi. Dan tidak ada derajat atau martabat yang lebih mulia seperti akhlak yang baik. Naam. Jadi seorang yang derajatnya benar-benar tinggi adalah seorang yang berakhlak mulia. Orang yang tinggi derajatnya bukanlah orang-orang keturunan bangsawan, dan bukan pula anak pejabat, dan bukan pula anaknya orang-orang kaya. Mungkin bisa jadi sementara waktu dia tinggi kedudukannya di mata masyarakatnya. Nah, tetapi itu bukan kemuliaan yang hakiki, bukan martabat yang hakiki. Kenapa? Karena semua itu akan berakhir di dunia. Kalau seorang yang mulia karena hartanya, maka ketika hartanya berkurang, berkurang pula kemuliaannya. Bahkan ketika dia menjadi miskin, dia tidak dihargai sama sekali. Demikian pula orang yang mulia karena pangkatnya, begitu pensiun, dia tidak dianggap apa-apa lagi, sama seperti yang lainnya. Naam. Demikian pula yang banyak pengikutnya, ketika tidak lagi menjadi pemimpin, ketika ditinggalkan dari pengikutnya, dia tidak lagi memiliki kemuliaan. Sehingga semua itu bukan kemuliaan yang hakiki, tetapi sementara dan bahkan menipu. Itu kemuliaan di mata manusia, tetapi bukan kemuliaan yang hakiki. Tetapi kemuliaan yang hakiki adalah orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia walaupun dia tidak berharta, dia tetap dihormati oleh sesama manusia. Ya. Walaupun tidak disanjung seperti orang-orang yang kaya yang banyak harta, tetapi orang tetap mengakui dia adalah orang yang baik. Dan kebaikan ini, ya, tidak akan berakhir kecuali dia kehilangan akhlak mulianya. Dia akan tetap bagus kedudukannya di hadapan manusia selama dia memiliki akhlak yang mulia. Begitu dia meninggalkan akhlak mulianya, maka gugurlah, jatuhlah martabatnya di hadapan manusia. 6. Demikian pula akhlak yang mulia ini adalah derajat yang hakiki, yakni dia akan bermanfaat sampai di akhirat. Akan bermanfaat sampai di akhirat, walaupun dia sudah mati, maka dia tetap akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annal hasaba martabatun 'aliyatun indal khalqi. Yang demikian itu karena sesungguhnya al-hasab, ya, martabat, ya, atau nasab secara khusus, itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Wa sahibul hasabi lahu i'tibarun bihasabi dzalika. Dan orang yang memiliki 6 martabat atau nasab yang tinggi, dia memiliki i'tibar, ya, dia dilihat orang sesuai dengan apa yang dia miliki tersebut. Wa huwa naw'an, dan dia ada dua, ya. Hasab atau martabat atau nasab yang tinggi, 6 itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu hasabun yata'allaqu bi nasabil insani wa syarafi baitihi. Macam yang pertama adalah martabat yang berkaitan dengan nasab seseorang dan kemuliaan keturunannya, ya. Syarafa baitihi, yakni kemuliaan 6 keturunannya, ya, yakni yang tinggal di rumahnya, kakek moyangnya ke atas. 6 wa hadza naw inna ma huwa madhun. Dan macam dari ini adalah sesuatu yang dia menyebabkan dia disanjung, sesuatu yang mendatangkan sanjungan. Li annahu madhannatun an yakuna sahibu amilan bi muqtadha hasabihi. Kenapa? Karena sesungguhnya nasab yang mulia, nasab yang tinggi, madhannatun, ini adalah tempat yang sangat disangka bahwasanya orang yang memiliki nasab yang tinggi, dia akan berbuat sesuai dengan nasabnya, ya. Kalau dia adalah keturunan orang-orang yang mulia, maka dia akan berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Orang mengenalnya sebagai akhlak yang mulia, ya. Orang mengenalnya dia adalah orang yang berakhlak mulia, dia akan malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Naam. Ya. Mutarafu'an anidanaya, maka dia akan berusaha menjaga diri dari perkara-perkara yang hina. Ya. Mutahaliyan bil makarim, dia akan berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Fa huwa maqsadun li ghairihi, dan ini ya, tujuannya ada pada selainnya, ya. Yakni kebaikannya sebenarnya bukan pada nasab yang mulia itu, tetapi pengaruh dari nasab yang mulia, yakni apa? Dia terjaga untuk tidak bermudah-mudah melakukan akhlak yang tercela, ya. Jadi bagus dari sisi yang lainnya, ya. Bahwa maksudun li ghairihi, maka nasab yang tinggi, nah, ini terpuji. Kenapa? Karena dia akan mengantarkan kepada akhlak yang mulia, ya. Ini maksud dari perkataan beliau, bahwa maksudun li ghairihi, ya. Karena nasab yang tinggi itu adalah madhannatun an yakuna sahibu amilan bimuqtada hasabihi, ya. Yakni orang yang tinggi nasabnya, yang mulia derajatnya di hadapan manusia, ini mengharuskan dia untuk berbuat, ya, melakukan perbuatan yang bisa menjaga nasabnya itu tadi, ya. Walaupun seorang keturunan dari nasab-nasab yang mulia, sampai pada tingkatan anak yang tertentu kemudian dia menjadi penjahat, ya, maka keturunannya juga sudah kehilangan nasab yang mulia. Kenapa? Oh, ini anaknya pencuri. Walaupun kakeknya adalah seorang yang mulia, kakek moyangnya adalah orang-orang dermawan, tetapi bapaknya adalah pencuri, hilang nasabnya, ya. Hilang nasabnya. Ini yang pertama, ya. Jadi nasab yang tinggi dia ini menjadi baik karena baiknya pengaruh, ya, yang ditimbulkan oleh nasab yang mulia tersebut, yakni akhlak yang mulia. Jadi kalau tidak menimbulkan akhlak yang mulia, maka nasab yang tinggi tidak ada nilainya, ya. Tidak mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amanda utsani, adapun macam yang kedua, fa huwal hasabul haqiqiyul ladzi huwa wasfun lil abdi, ya. Adapun yang kedua adalah hasab atau martabat yang hakiki, martabat yang sejati, yang sesungguhnya, yang dia merupakan sifat bagi hamba tersebut. Naam. Wa jamalun lahu wa zinatuh, dan merupakan keindahan dan perhiasan bagi dirinya. Khairun fid dunya wad din, kebaikan untuk dunianya dan kebaikan untuk agamanya. Wa huwa husnul khuluqi al muhtawa alal hilmi al wasi' was sabri wal afwi. Naam. Dan dia akhlak yang bagus yang mengandung di dalamnya al-hilm. Al-hilm artinya sabar, ya. Lawan dari al-jahl, ya. Al-jahl bodoh, yakni seorang yang tidak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, tidak sabar untuk melakukan ketaatan. Ini namanya orang jahil. Nah, sedangkan lawannya adalah orang yang hilm, ya. Orang yang bersabar. Al-wasi, yang lapang hatinya. Was-sabar wal-afi, dia memiliki kesabaran, memiliki jiwa pemaaf, mudah memaafkan orang lain. Naam. Wa badril ma'rufi wal ihsan, dia mudah mencurahkan kebaikan. Naam. Kebaikan dan kebaikan al-ma'ruf, ya, kita artikan dalam bahasa Indonesia kebaikan, wal ihsan juga kebaikan. Naam. Dia mudah untuk membantu saudaranya, ya. Mudah memberikan bantuan, mudah memberikan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Wa ihtimalil isaati wal adza, demikian pula akhlak yang mulia mengandung, ya, atau terkandung di dalamnya ihtimalul isaati wal adza, yakni siap untuk menanggung gangguan dan kejelekan. Kalau ada orang yang menyinggung, dia tidak mudah tersinggung. Kalau ada orang yang menyakiti, tidak mudah dia tersakiti dan mendendam kepada yang lainnya. Ini ihtimalul isaah wal adza, ya. Dia memiliki hati yang besar untuk menghadapi berbagai gangguan dari orang-orang di sekitarnya. Naam. Wa mukhalaqati tabaqatin nasi bi khuluqin hasan, dan dia bergaul dengan berbagai macam strata manusia dengan akhlak yang baik. Dia bisa bergaul dengan orang yang kaya, bisa bergaul dengan orang yang miskin, ya. Dia tidak memilih-milih di dalam pergaulan. Ketika bergaul dengan orang yang kaya, tidak menampakkan dia butuh kepada orang yang kaya tersebut. Ketika bergaul dengan orang yang miskin, tidak mudah untuk melontarkan kata-kata yang merendahkan orang miskin tersebut. Naam. Atau mengolok-olok walaupun bercanda, dia menjaga lisannya walaupun dalam candaan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung atau yang merendahkan orang yang miskin, walaupun tidak dusta. Ya. Kalau dusta jelas-jelas Rasulullah tidak pernah berdusta walaupun bercanda. Naam. Maka orang yang berakhlak mulia ini, dia tidak akan merendahkan saudaranya walaupun cuma bercanda. Ya, walaupun cuma bercanda. Naam. Ya, ini hendaklah kita berhati-hati. Walaupun misalnya kita, alhamdulillah bisa bergaul dengan semua orang. Ya, bisa bergaul dengan yang kaya, yang miskin. Tapi ketika kita bergaul dengan saudara kita yang tidak punya uang, jangan kemudian mudah ya, terlontar yang di situ bermakna untuk menunjukkan bahwasanya kamu enggak punya uang. Saya boleh punya uang, ya. Naam. Ya, saya boleh, saya dermawan, ya, kamu jarang kasih orang. Hati-hati walaupun cuma bercanda. Naam. Ya, ini menunjukkan akhlak yang tercela. Ya, kalau kita mencela saudara kita, naam, walaupun bukan sebuah kebohongan. Ya, naam. Ini adalah akhlak yang tercela ketika kita bergaul dengan orang yang lebih miskin ya, atau yang lebih kurang dari sisi fisiknya, kemudian kita sebutkan kekurangan tersebut. Ya. Naam. Ini adalah nasab ya, atau martabat yang hakiki adalah sifat yang melekat pada seorang hamba. Ya. Yakni ketika dia berakhlak mulia, maka dia adalah orang yang mulia baik di dunia maupun di akhiratnya. Naam. Wa in syi'ta faqul husnul khuluqi naw'an. Dan apabila engkau mau, maka katakanlah. Apabila engkau mau, engkau bisa mengatakan husnul khuluq naw'an, bahwasanya akhlak yang baik itu ada dua. Al awal husnul khuluq ma Allah, akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an tatalaqqa ahkamahu syar'iyyata wal qadariyyata birridha wat taslimi li hukmihi. Naam. Yang pertama adalah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu akhlak yang baik kepada Allah? Yakni engkau menerima hukum-hukum syar'inya dan hukum-hukum qadarinya dengan ridho dan penerimaan terhadap hukumnya. Ya. Yakni kita menerima hukum Allah yang syar'i, yakni perintah sholat, perintah zakat, dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama. Nah, ini adalah hukum Allah yang syar'i. Kita terima, kita laksanakan dengan ridho. Demikian pula hukum-hukum yang qadari. Allah ciptakan kita sebagai orang yang kulitnya hitam misalnya. Diterima, ridho. Ini adalah pemberian Allah yang terbaik. Ya. Mungkin seandainya saya dikasih kulit yang bagus, penampilan yang bagus, mungkin gak sempat sholat. Ya. Nah, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ketika mendapatkan sakit, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dan lain-lain, dia terima dengan ridho. Nah, ini menunjukkan dia berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan perintah-perintah Allah, ya. Dia ridho dengan hukum Allah yang syar'i. Demikian pula dia bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ridho dengan hukum Allah yang qadari. Naam. Wal inqiyadu li syar'ihi, dan tunduk kepada syariatnya. Bitumakninatin wa ridho, dengan tenang dan keridhaan. Wa syakarallaha ala ma an'ama bihi min al-amri wa taufiqi wa sabri ala al-aqdarihi al-mu'limah wa ridha biha, ya. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah karuniakan, ya. Dari perintah, demikian pula taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap takdir-takdir yang menyakitkan dan ridha dengan takdir tersebut. Atsani, kita selesaikan. Yang kedua adalah husnul khuluq ma'al khalqi, akhlak yang baik bersama makhluk. Apa itu akhlak baik bersama makhluk? Wa huwa badlun nada wa ihtimalul adza wa kaful adza. Badlun nada, yakni mencurahkan an-nada. An-nada adalah al-ma'ruf, kebaikan. Orang yang berakhlak baik, dia tidak pelit untuk membantu saudaranya. Dan kebaikan ini tidak terbatas pada harta. Bisa berupa nasihat, bisa berupa ilmu, bisa berupa harta, bisa berupa bantuan tenaga dan semisalnya. Bisa berupa doa. Naam. Wa ihtimalul adza. Naam. Dan ihtimalul adza, yakni sabar ketika mendapatkan gangguan dari orang lain. Ya. Wa kaful adza, dan menahan dari mengganggu orang lain. Jadi orang yang akhlak baik, orang yang akhlaknya baik terhadap sesama, dia mudah membantu orang, tidak mudah disakiti atau tersinggung sama orang, ya. Bersabar ketika bergaul dengan orang, dan yang ketiga adalah menahan diri tidak mengganggu orang. Ya. Tidak mudah mengganggu orang, apabila diganggu orang tidak mudah marah, ya. Dan mudah membantu orang, ya, memberi kepada orang lain. 6. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzil afwa wal wa'mur bil 'urfi wan wa'rid 'anil jahilin, ya. Khudzil afwa, yakni maafkanlah orang lain. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah yang ma'ruf, ya, termasuk mencurahkan perkara yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi kalau disakiti jangan dimasukkan hati. Ya. Jangan kemudian menjadi orang yang pendendam. Ini 3. 6 kriteria seorang yang berakhlak mulia terhadap sesama, ya. Mencurahkan kebaikan, ya, mudah membantu, sabar terhadap gangguan, dan tidak mudah mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'atu." Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan, dan tolaklah, sikapilah orang yang berbuat denganmu dengan yang lebih baik, ya. Sikapilah orang yang bersikap kepadamu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila ada di antaramu dan antara dirinya itu ada permusuhan, maka akan menjadi seolah-olah teman yang sangat akrab padahal sebelumnya bermusuhan. Tapi setiap kali dia melakukan kejelekan di tanggapi dengan baik, dibalas dengan baik, maka akan merubah permusuhan tersebut menjadi pertemanan yang sangat akrab. Wa may yulaqaha illa alladzina sabaru, dan tidak akan bisa mendapatkan semua itu kecuali orang-orang yang bersabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidaklah akan mendapatkan semua itu kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar, ya. Mendapatkan bagian yang sangat besar, yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman qama bihusnil khuluqi ma Allahi wa ma al-khalqi faqad nalal khaira wal falah. Maka barang siapa yang bisa mewujudkan dua akhlak mulia ini, yakni akhlak mulia kepada Allah dan akhlak mulia kepada sesama hamba, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.